hukuman di akhirat. Bagus soalan. Dia kena ada hukuman di dunia, akhirat terlepas ke dak. Contohnya dia mencuri, maka dikenakan hukuman penjara setahun. Dan akhirat kena ke dak? Atau dia dikenakan hukuman potong tangan? Kerana kerajaan pada masa itu telah pun melaksanakan hukum Islam. Maka bila kena potong tangan, akhirat kena ke dak? Dengar molek. Hukuman yang telah dilaksanakan di dalam dunia sama ada hukum ciptaan manusia atau hukum Allah, tidak ada kaitan dengan ulang balik ke maknanya pesalah ini di akhirat nanti. Kerana hukuman ini adalah hak pemerintah, bukan hak rakyat. Neh, sama ada dia kena potong tangan atau kena penjara, tak ada kena-mengena dengan hak akhirat. Dia tak kena di akhirat, bukan kait dengan jenis hukuman terlepas atau tidak. Dia tak kena di akhirat jika dia bertaubat di dalam dunia. Faham? Maka tidak dikenakan di akhirat. Dia telah mencuri, tak kena hukuman. Dia lari daripada pulih, kemudian dia bertaubat contohnya, atau minum arak dan sebagainya, bertaubat kepada Allah. Tak kena hukuman dunia, terlepas tak? Akhirat tak kena. Tak kena di akhirat kerana dia pandai lari daripada polis ataupun kerana dia telah bertaubat. Satu kita nak faham. Jadi siapa yang kena hukuman hudud potong tangan kerana mencuri tapi sedikit pun dia tidak bertaubat dari dosanya, nah, dia kena dah di akhirat nanti. Dia tetap kena. Menjatuhkan hukuman dalam dunia hak pemerintah. Hak Allah memberi kemaafan dia.